semakin sukses dan Keisha Badai, dan juga untuk Club House Pontianak, makin ramai, makin banyak yang datang dan jadi tempat nomor satu di Pontianak.